Ada orang yang mengatakan, ha, bermulak, nak tambah dengan ni dah lah. Ada orang yang mengatakan bahawa sifat 20 tidak wajib belajar. Tak ada apa, tak ada pernah belajar, asal reti. Ada masalah apa, pasal ni, ya, tak ada nak makan, leh, dah kenyai dah kau. Ada kita kan? Duk susah kena makan, kena duk bergalo kerja buat kan dah tadi. Tak makan, tak boleh duk. Lapar. Ha, ni pun sebab tu tak ada dia wajib belajar. Kerana wajar ni semua secara umum, tak kira 20, 30, 300, 3000 pun duk belajar-belajar. Nak ke apa? Nak ke reti. Dia reti tak ada belajar, tak ada masalah. Sampai orang dapat ilmu laduni, tak nak belajar apa dah dia. Eh? Tok guru, tok guru, tak ada dapat kata tok guru dah. Apa tu hari terus dah ke dia. Laduni dia panggil. Tapi tak begitu ramai. Nadir. Hak banyak ilmu kasbi nak dapat, nak belajar. Habib tu Nabi pesan innamal ilmu bita'alum, hanya ilmu nak dapat dengan berguru. Pas guru-guru tak belajar, eh? Belajar kena tu guru dah tu belajar masa sore, okay, belajar itu kan. Ha, tu ilmu dia kena berguru. Innamal ilmu bita'alum, ilmu dia kena berguru. Kemudian dia kata ulama tidak wajib ikut. Tak ada gapo lah. Gitu kan? Oh, tak ada wajib turut orang pandai. Ada masalah kita kata pandai ni. Tak boleh lalu lah. Nak pergi naro tak tahu lorong tak saya turut orang. Gih. Gitu kan? Dah boleh pergi sendiri lah. Pas nak boleh pergi sendiri. Bakpo boleh pergi sendiri. Sabit pandai. Pas pandai yang main mana? Ya. Mari dia belajar. Apa? Dia tak saya bakpo ke ulamanya. Tak itu ke? Dia panggil keedah tu, dia panggil kata tak ada apa dah maklum. Kita orang awal berpandang kira dah. Itu dia. Ulama tak wajib ikut. Dia kata, hanya memadu dengan sifat neprisik. Kok mana? Tak ada tengok hujung dia. Han neprisik tu mari situ dah lah. Hani pun satu bahasa juga. Pendek kata, dia tak reti sebuti, dia kecek pun metang lah. Tak kira lah. Ha, dia berkecek tak reti dia metong gapa-gapa apa tak leh tak leh tak leh. Ya salah di situ lagi dah. Sebab tu ia jaga daripada hadis pun lagi dah. Man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kita kena takut. Man fassarul Quran bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mari pada hadis pula dak. Amman yakzib 'alayya yalijinna. Ha, man kazaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Banyak hadis macam tu. Ha, dalam maksudnya Quran, siapa tafsir Quran dengan pendapat pakai turut kita nak kot ni ayat ni kanaknya gini pendapat kita, mana tempat kita sana tak ada. So kita tafsir ke Quran dengan tak ada ilmu, Nabi kata silakan buat tempat kediaman daripada neraka. Kena tak kena tak ada kira tu, tafsir dengan tak ada ilmu ya salah. Dia tafsir tak ada alami ilmu kerana bukan ahli je panggil. Ya orang bukan ahli dia tak boleh dimula lagi dah. Kalau kena pun cakap kebetulan, betulan kena ya. Pak kita nak pegang benda lagi betulan kena lurus tu. Ha, oh, tak ada nak pegang dia lagi kena betulan. Ada paling betulan. Tak ada penting ke betulan. Ni kita orang tak tahu. Nak tak bersih. Ya paling kalau kena pun betulan. Ya salah di situ dah kerana kita bukan ahli. Sebab tu kita nak tafsir kita kena sana kepada ahli dia, ahli tafsir. Begitu juga kita nak main hadis, kena sandar pada ahli dalam syarah dia. Sebab apa? Siapa dusta atas aku dengan sengaja, silakan buat tempat kediaman. Nabi kata, kita bohong atas aku. Ha, takut juga, main tak tahu. Murak hak nung, kok nung, kita pergi kok ni, tak boleh. Ya? Kita kata tak tahu. Apabila tak tahu, kena gitu pun pada ahli. Ahli itu siapa? Ahli dia kena ulama. Ulama dalam tafsir, ulama di dalam syarah dia, dia kena ulama dia. Ha, pas kita pergi kecek gini, apa yang kata, metong di kecek lagi dah. Sebab tu, jangan Allah. Inilah apa yang kata, bergadah di kalangan umat Islam. Na'udzubillahi min zalik. Tu dia. Lepas tu dia tanya panjang lagi, tak ada nak pergi dah panjang tu. Nak sekat tu ya. Nak sekat tu mana kata, janganlah. Dalam media agama ni, kita nak buat bergecek tu. Sekarang kita tak boleh, kita takut tu. Hei, kok orang tak apa. Eh, orang je serupa ya, sama orang tapi takut Tuhan kerana dunia pun hak dia, akhirat hak dia. Apa kita kecak tak kenal oleh agama dia, nak akan dipersoalkan kita. Mung kecak ambil mana lah tu. Dia akan ditanya kan, umur kita akan ditanya, harta kita akan ditanya, ilmu kita akan ditanya. Hak kita dok royak ni akan ditanya. lepas bila akhir dia tanya tak ada tempat sana, sana tak tukar luk, anu tak ngaku, aku tak ada katalah tu. Ha, sudah nak kita sana mana kita. Lain pada ahli dia tak kena apa tak apa ahli dia. Sebab datang pada hadis siapa-siapa ijtihad. Ini betul Tuhan beri pahala 10 satu riwayat. Pahala ijtihad, pahala gana kerana dia ahli dalam medan tu. Kalau dia ijtihad tak betul, dia boleh pahala ijtihad. Dia tak ada berdosa kerana dia ahli. Kita ni bukan ahli, salah di tafsir tu lagi dah. Kerana kita bukan ahli, kena tak kena, ada kira lagi. Nah, sahabat tu kita kena tafsir, kenapa ada sanaran kepada ulama muktabarin dah. Sana kau orang tu mengaku ambil. Ya, aku tafsir gini. Pak kita sana lagi ke dia. Tak apa. Ni kita kata gitu, mu sana lagi ke siapa? Hidup sana karut orang tu. Orang tak ada, aku tak ada kata. Ha. Tak kata ke? Ha, berarti kita kena ingat. Itu dia. Kita bergecek dalam medan agama, dalam tafsir ayat, dalam syarah hadis, dalam fiqah apa. We kita ada tempat sana. Silsilah ilmu. Itu dia. Tak boleh kita kata gitu. Jadi maksud dalam kata kita ni tak reti tapi kita cakap lah tu tak boleh lah.